Intinya, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita di alam dunia ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Itu perlu dipahami bersama. Tatkala Allah berikan kepada kita kenikmatan, itu baik buat kita. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, itu juga baik buat kita. Jadi intinya kita sebagai sang hamba adalah bagaimana kita pandai bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Sama ini Ketinggalan ya kurang. Tangan dan ini Masya Allah. Setiap hari hujan, nikmat pada sebagian, ujian pada sebagian. Ya, bagi para petani nikmat, tetapi bagi yang bekerja sebagian ujian. Nah, intinya nikmat itu bergantian. Ya, nikmat itu bergantian. Jadi tidak selamanya nikmat itu nikmat dirasa oleh seseorang. Terkadang nikmat itu juga ujian bagi seseorang. Demikian pula ujian yang dirasakan seseorang terkadang itu adalah nikmat bagi seseorang. Jadi ketika Allah turunkan kepada kita keadaan-keadaan ini, maka jangan individualis, artinya semua menilai pada dirinya, tetapi nilailah pada yang lain, pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Demikian juga mungkin banjir. Di sebagian kita mungkin ini adalah bala, ya. Tetapi untuk sebagian makhluk Allah itu adalah nikmat, ya. Untuk sebagian makhluk Allah SWT adalah nikmat. Maka apapun yang Allah timpakan kepada kita, baik berupa banjir, syukur, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah SWT dalam segala hal. Itu adalah doa bagi kita setiap muslim tatkala kita rasa keadaan ini adalah musibah buat kita. Demikian juga tatkala kita merasakan keadaan ini adalah nikmat buat kita, walaupun pada selain kita itu adalah bala, maka kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Jadi yang perlu diperhatikan, kadang bala buat kita, pada sebagiannya nikmat buat mereka. Ya. Jadi terkadang nikmat buat mereka itu bala buat kita. Jadi nilai dari sebuah nikmat dan ujian itu bukan diri kita, tetapi apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dagang saja. Sama-sama dagang martabak, iya kan? Satu laris, satu enggak laris. Nikmat buat dia, tetapi apa? Balak buat dia, kenapa? Yang beli ke situ semua. Jadi apapun keadaan yang kita rasa disyukuri, ya, kemudian diridhoi, apapun, karena terkadang sesuatu yang kita anggap jelek itu baik, dan sesuatu yang kita anggap baik itu jelek buat kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita syukuri, nikmati. Naam, jangan sampai dikufuri. Nikmat yang hakiki di surga. Di dunia itu baina nikmat wa naqaha, di antara nikmat dan ujian, di antara bahagia dan sengsara, di antara senang dan susah, itu di dunia. Susah terus enggak mungkin, senang terus juga enggak mungkin. Ya, dari karena susah dan senang itu takdir kauniyah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Yang kaya juga bisa senang, bisa susah. Yang miskin juga bisa senang, bisa susah. Ya, yang pejabat bisa bahagia, bisa sengsara. Yang rakyat juga bisa bahagia, bisa sengsara. Jadi ini di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan abadi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan abadi. Jadi ukuran keberhasilan itu bukan di dunia. Ukuran ujian juga bukan di dunia. Ukuran nikmat juga bukan di dunia. Kalau ini ada pada diri kita, kita akan terus termotivasi untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini takdir serta beriman dengan yaumul akhir. Beriman dengan hari akhir kelak. Tetapi kalau yang demikian tidak kita yakini, kita hanya merasa nikmat itu ada pada orang kaya, kita hanya merasa kalau bahagia itu ada pada yang punya kasta, kita akan sengsara di dunia. Padahal yang namanya bahagia dan sengsara itu takdir kauni, semuanya dapat. Ya, nikmat dan bala itu takdir kauni, semuanya dapat. Gak ada yang gak dapat, semua dapat. Ya, jadi sesuatu yang pasti kita dapat, gak usah risau. Ya, sesuatu yang pasti kita dapat, gak usah bingung, gak usah risau. Ya, tetapi risaukanlah, aku nanti di mana? Apakah aku nanti di surga atau aku nanti di neraka? Itu yang kita risaukan. Ya, itu yang terpenting buat kita. Karena mungkin sebagian kita merasa dapat bala terus, ya, ada masalah terus. Atau sebagian kita merasa tidak pernah diuji oleh Allah, diberikan kesenangan terus. Ya, maka oleh karena itu, apapun yang Allah timpakan, Allah berikan kepada kita, itu pasti terbaik buat kita. Kalau itu nikmat, syukuri. Kalau itu kita rasa bala, sabar. Ingat ya, nikmat yang kita rasa belum tentu itu nikmat pada orang lain. Jadi jangan memikirkan individu saja, tapi juga pikirkan yang lain. Demikian pula kesusahan yang ada pada kita belum tentu itu adalah kesusahan untuk orang lain. Intinya Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini dengan takdir kauniyahnya memberikan kepada setiap hamba sesuai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam setiap pembuka surat, dan ini diperselisihkan apakah bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan, dan kita enggak membahas perselisihannya. Yang penting di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih kepada siapapun hambanya, baik yang kafir, yang muslim, yang maksiat, yang taat diberi oleh Allah. Tetapi tidak semua hamba-hamba itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disayang hanyalah orang mukmin. Yang disayang adalah khusus hamba-hamba yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di hari akhir. Nah, alhamdulillah di sebagian tempat hujan ini ujian yang kuat, banjir melanda, bahkan tak terduga sebuah kota yang tadinya tidak terprediksi akan banjir Allah berikan banjir. Ya, sebuah kota yang diprediksi akan banjir ternyata enggak banjir. Ini semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan artinya kita bertepuk tangan untuk tidak berusaha. Baik, Jakarta yang dari awal diprediksi banjir ternyata enggak banjir-banjir, sebagian tempat saja. Ya, saudara kita yang di Garut yang tidak diprediksi banjir malah justru direndam banjir. Nah, ala kulihal dimanapun kita berada, ya fattaqullaha haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah di antara wasilah takwa kita kepada Allah adalah dengan majlis ilmu, dengan kita duduk bersama-sama mengkaji apa yang telah disyariatkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Beliau menceritakan, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasul, ayyu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan Allah tandingan sementara dialah yang menciptakan dirimu. Qultu tsumma ayyu, maka aku kembali bertanya kepada Rasul, kemudian apalagi wahai Rasul? Qala, antaqtula waladaka khasyyata ayya ulama, engkau bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku katakan lagi, apalagi wahai Rasul? Qala, antuzani bihalilati jari, engkau menzinai istri tetanggamu. Muttafaqun alaihi. Kita telah membahas satu persatu dari dosa-dosa ini. Yang pertama dosa syirik. Dosa syirik. Syirik ini bentuknya macam-macamnya banyak. Ya, ini bentuk-bentuknya macam-macamnya banyak. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi syirik itu enggak semata-mata kita minta pada pohon. Syirik itu juga tidak semata-mata kita minta ke kuburan. Syirik itu juga tidak semata-mata kita nyembah berhala. Itu yang harus kita pahami bersama. Karena syirik itu ada pada tiga tempat. Dalam ibadat, dalam rububiyah, dan juga dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah Allah, mencabangkan Allah dalam penguasaan alam ini, demikian juga ada pada asma wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama, punya sifat, diselewengkan kepada yang lain dari makhluknya. Ini diantara jenis-jenis apa? Syirik. Dan alhamdulillah sebagian kita sudah ikut pembahasan kita seputar kajian kitab tauhid. Dibahas di sana apa itu syirik, apa itu tauhid. Ya, sehingga kita bisa mengetahui secara rinci apa saja dosa syirik yang harus kita jauhi dan apa saja tauhid-tauhid yang harus kita miliki. Ya, jadi menurut ilmu agama itu terus menerus, ya, berjenjang, istiqomah satu bab, kemudian besoknya bab yang lain, bab yang lain, seperti itu. Jadi syirik kita katakan tidak semata-mata orang menyembah berhala, tetapi juga secara global syirik dibagi jadi dua. Syirik yang sifatnya zahir, syirik yang sifatnya batin. Dan paling banyak syirik itu menimpa pada batin. Ya. Paling banyak syirik itu menimpa pada batin. Apa di antara kesyirikan itu? Terutama seputar niat. Ya. Niat ini berat sekali. Diuji keikhlasannya. Diuji kesabarannya, diuji keyakinannya, diuji ketawakalannya. Orang yang tidak ikhlas terjatuh pada syirik. Apa artinya? Orang yang tidak ikhlas terjatuh pada apa? Sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Kemudian apa? Qabul madhi, ingin dipuji. Ini terkadang kalau kita bahas seperti ini, ya, mungkin kita tahu definisinya, syirik itu kayak gini, riya itu seperti ini. Tetapi ketika kita sudah berjalan, Ya, ketika kita sudah beramal, beribadah, itu kadang kita enggak merasa kalau kita itu enggak ikhlas sebenarnya. Kita tahu definisi ikhlas, tetapi prakteknya kita belum bisa. Dan ini yang harus terus kita pelajari. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini enggak hanya cukup di buku, enggak hanya cukup di tulisan, tetapi juga dalam apa? Buah amalan. Jadi belumlah seseorang itu dikatakan berhasil dalam menuntut ilmu kalau ilmunya belum dia apa? Amalkan. Dan belum dikatakan ilmu itu bermanfaat kalau ilmu tersebut belum dipraktikkan. Jadi ilmu itu enggak sebatas catatan, enggak sebatas hafalan, tetapi juga apa? Amalan. Dan ini yang senantiasa kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar apa itu ikhlas sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan ikhlas ini sangat berat. Ikhlas ini adalah sesuatu yang sangat berat. Terkadang ikhlas ini hanya bisa kita ucapkan dengan lisan, saya sudah ikhlas. Ya. Tetapi pada hatinya menolak. Ya. Kita hanya sekedar bilang saya ini sudah ridho, tapi hatinya apa? Menolak. Sehingga yang kita dapati pada diri kita, khususnya kita enggak usah bicara sama orang lain, ikhlas itu hanya apa? Hiasan lisan. Hatinya menolak. Hatinya apa? Bertolak belakang. Sehingga bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhu seperti dinukilkan dalam kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dari akhlaknya para salaf itu kita jauh. Kalau mereka mengerti istilah ikhlas, mereka juga tahu bagaimana mengamalkan. Mereka tahu istilah jujur, mereka juga tahu bagaimana mengamalkan. Itulah para salaf. Sehingga dalam praktek ilmu pun kita juga harus banyak mencontoh para sahabat. Ya, dalam hal ilmu pun kita juga harus mencontoh para sahabat. Bagaimana dikisahkan oleh ya para ulama tentang seseorang yang dia bersedekah di malam hari di pintu-pintu masakin orang-orang miskin. Tidak diketahui selama berpuluh-puluh tahun siapa yang meletakkan makanan ini. Padahal orangnya di tengah-tengah mereka, orangnya sangat mereka kenal. Sampai meninggallah seseorang ini. Kemudian setelah dibuka bajunya, kemudian pengen dimandikan, terlihat apa? Kapalan-kapalan di pundaknya. Kenapa? Karena sebab setiap malam memanggul beras untuk dibagikan, memanggul gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Selamat. Ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar sebuah wejangan yang harus didengarkan, atau bukan sebuah ilmu yang cukup untuk diucapkan, dinasehatkan, tetapi juga harus kita miliki. Ya, kita sama-sama belajar. Belum tentu saya yang mengatakan harus ikhlas, saya bisa berbuat ikhlas. Belum tentu orang yang menasihatkan orang lain itu ikhlas, dia bisa berbuat ikhlas. Dan seseorang tidak akan tahu keadaan dia sebelum diuji. Ya, mungkin dia bisa berbicara sekian, tetapi ketika diuji, ternyata tingkah lakunya berbeda dengan ucapannya. Dan kita akan tahu kadar diri kita setelah dapat ujian. Tahu kadar sabarnya diri kita kalau sudah diuji. Tahu kadar keikhlasan diri kita kalau sudah diuji. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan inna asyaddal bala'i 'ala anbiya itu ma'amkan fa'amkan. Sesungguhnya bala yang terbesar yang Allah ujikan kepada manusia yang pertama kali adalah para nabi. Ya, ujian yang sangat besar untuk menguji betapa kuatnya ikhlas, semakin besar ujian, semakin kokoh ikhlas. Semakin besar ujian, semakin mantap sabarnya. Itu para anbiya. Kemudian orang-orang yang seperti mereka keadaannya. Karena memang untuk mendapatkan ikhlas ini perkara yang sangat luar biasa susahnya. Kalau seandainya para salaf sendiri mengatakan wallahi ya. Demi Allah, kalau seandainya aku harus bekerja mengangkat beban yang sangat berat, lebih ringan bagiku daripada aku harus memperbaiki niatku. Ini menunjukkan bahwasanya ikhlas itu berat. Demikian pula para ulama mengatakan, man qala inni mukhlis wa huwa la yukhlis. Barang siapa yang mengatakan dirinya, terucap dari mulutnya saya ikhlas, dia tidak ikhlas. Karena ikhlas itu enggak perlu diucapkan dengan lisan. Saya sudah ikhlas, ikhlas beramal, enggak dianggap, itu enggak ikhlas hati. Ikhlas enggak perlu diucapkan. Saya sudah seperti ini, ikhlasnya minta ampun, enggak dilihat sama orang, artinya enggak ikhlas. Ikhlas enggak perlu ucapan dengan kata. Dan ketulusan ini secara real itu bisa kita lihat di saat orang tua mengasuh putra putrinya. Itulah tulus. Dan alhamdulillah setiap kita yang punya putra putri, kita akan merasakan hal itu. Bagaimana di saat kita mengasuh mereka, ya, kita gendong, kita sudah ganti pakaian, tiba-tiba kencing di baju. Apakah kita sebagai orang tua kemudian dibanting anaknya, kurang ajar kamu? Itu sih alhamdulillah, kita pulang, kita ganti baju, itulah ketulusan. Jadi di saat kita beramal kemudian ada orang yang menyakiti kita, kita tidak perlu emosi. Kenapa? Emosi kita menunjukkan kita kurang ikhlas. Ya, jadikan seperti matahari, dicela, dikritik, tetap menyinari alam dunia ini. Ya, tidak ada ditanyakan, saat ada dicela, panasnya ini. Gak ada, aduh kok gak terang-terang ini. Baik. Demikian ikhlaslah seperti gula, gak pernah disebut tetapi menghiasi. Itu gula. Kopi campur gula, kopi manis. Apakah disebut kopi gula? Gak, kopi manis. Gula dilupakan. Kurang gula, kopinya pahit. Siapa yang ditanyakan? Gula. Ini gulanya mana? Jadi ada kekurangannya disalahkan, kalau ada kelebihannya tidak pernah disebut. Nah, dan ikhlas itu memang betul-betul banyak latihan. Kapan dilatihnya? Kalau kita sudah dapat musibah. Ya, keikhlasan kita akan terlihat, kesabaran kita akan terlihat. Ya, intinya sebuah ya tauhid yang mana itu adalah lawan dari syirik, itu semuanya akan tampak ketika adanya ujian-ujian. Dan ya, perbuatan syirik tadi kita kembali sangatlah banyak. Di antara terbanyak adalah ketika menimpa hati-hati kita. Sehingga hati kita juga perlu kita tata, ya, kita rapikan. Sebagaimana kita menumpuk bata, tumpuk yang rapi. Jangan sampai ada celah. Yang situ angin akan berhembus. Ya, ketika angin berhembus, terkadang tumpukan-tumpukan bata ini akan bergeser. Ya, akan apa? Tetap. Itulah, ya, kesyirikan. Itulah hawa nafsu. Kalau hati kita enggak kita tata dengan baik, kita tutup lubang-lubangnya, maka akan mudah sekali hati kita terbawa dengan hawa nafsu. Intinya kesyirikan itu banyak dan dibahas pada babnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu. Jangan sampai kita membunuh anak kita karena alasan khawatir dia ngambil jatah makan kita. Itu kasarnya. Intinya apa? Di sini isyarat kepada dilarang seseorang melakukan upaya-upaya untuk mencegah keturunan. Artinya untuk memutus keturunan. Ini hukumnya haram. Seperti yang kita kenal dengan KABI, ya, keluarga berencana. Istilah yang mana itu adalah obat-obatan atau dari sisi medis dengan cara tertentu tujuannya untuk memutus keturunan. Ini hukumnya haram dalam Islam. Itu artinya kasarnya orang tua itu takut kalau jatah makannya diambil oleh anaknya. Padahal apa? Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari kita, bukan dari orang tuanya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mentakdirkan makhluknya hidup di muka bumi ini, Allah yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada alasan kita sebagai orang tua untuk melakukannya. Sehingga oleh para ulama, kafi itu hukumnya haram. Baik, sampai sebuah cara yang tidak ada hubungannya dengan itu, dengan kafi, seperti azan. Azan ini ikhrajul mani fi kharijir rahim. Azan ini mengeluarkan air mani di luar rahim. Ini hukumnya makruh. Nah, hukumnya apa? Makruh. Baik. Tetapi satu keadaan yang diperbolehkan jika memang hal ini tidak membahayakan bagi sang ibu, yaitu untuk mengatur jarak lahir, bukan untuk memutus keturunan. Itu boleh. Jadi KB dengan tujuan untuk mengatur jarak, jarak lahir, dengan catatan cara yang dipakai ini tidak memudaratkan, tidak merusak si ibu, apanya, kesehatan ataupun jiwanya. Tetapi banyak dari dokter yang tiqah yang kita berkonsultasi kepada mereka, tidak ada alat KB sampai saat ini kecuali membahayakan sang ibu. Baik, baik itu pilnya, baik itu suntikannya, baik itu dengan alatnya, itu membahayakan. Di antara ciri satu yang efeknya mengenai seorang wanita adalah haidnya tidak teratur. Baik, dan lain sebagainya. Ini syarat kepada hal itu. Atau dengan terang-terangan dibunuh anaknya karena khawatir jatah hari ini dimakan oleh mereka. Dan yang seperti ini tidak bisa kita bayangkan kalau adanya pada manusia makhluk yang berakal. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa keadaannya. Kalau seandainya pada hewan, tidak akan terjadi hal ini. Ya, hewan yang cenderung menjadi tabiat mereka hanyalah perut dan bawah perut yang mereka pikirkan. Hewan itu gak mikirin. Tetapi kalau sama anaknya, mereka gak akan mungkin makan sendiri anaknya. Baik, tetapi ternyata hal ini pun terjadi kepada manusia. Tentunya manusia-manusia yang berhati syaitan, berhati iblis, yang mereka sampai tega membunuh keturunan mereka sendiri, baik yang sudah lahir di alam dunia ini atau yang belum lahir. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah poin pembahasan, yaitu engkau menzinai istri tetangga. Baik, dan perbuatan zina ini perbuatan yang sangat membahayakan. Dan zina itu bukan hanya dalam bentuk memasukkan kemaluan kepada wanita yang bukan mahram, tetapi juga termasuk istimna, kalau bahasa kita onani, haram. Baik, maka berhati-hati, sangat berbahaya. Ini bisa yatabandat, ini bisa membuat manusia itu bodoh. Jadi di antara bahayanya onani, ini bisa merusak pikiran dan bisa membuat orang tadi tumpul otaknya, bodoh. Bisa merusak jiwanya, bisa merusak karakternya, bisa merusak badannya. Baik. Apalagi karena itu kepada syabab yang tentunya sudah saatnya segera menikah, kalaupun tidak mendapatkan wanita yang salihah sesuai dengan kriteria keinginan kita, maka carilah wanita yang dengan sangkaan kita setelah menikah nanti dia siap sesuai dengan sunnah. Ya, jadi tidak harus langsung siap apa adanya. Kadang kita kalau makan saja, kalau bikin mie instan itu juga kita butuh masak, butuh diajari dulu. Ya, maka tidak mengapa kita mencari wanita-wanita yang salihah walaupun dia masih awam, kita nikahi, kemudian kita bina, kita ajari, mudah-mudahan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau sudah ada yang siap, alhamdulillah. Kalau belum ada, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang belum mendapatkan tentunya jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, selain dia berdoa, kalau dia diberikan kekuatan untuk berpuasa, puasa. Dengan memperbanyak puasa dan berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, maka insyaallah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jodoh secepatnya buat dia atau buat naam mereka. Ini penting. Dan tentunya ikhtiar bertanya kepada saudaranya, ya, bertanya kepada yang lain, barangkali ada titik-titik, ya, ada informasi-informasi, termasuk bagi ikhtiar, tidak apa-apa. Karena pada sebuah keadaan menikah itu hukumnya wajib. Ya, pada sebuah keadaan menikah itu hukumnya wajib. Ketika kapan? Ketika kita hidup yang diliputi dengan syahwat. Jadi kalau misal kita tidak dapat seseorang yang sudah siap, maka carilah orang-orang yang kita harapkan setelah menikah nanti dia bisa menjadi baik. Nah, berdoa kepada Allah. Tapi di sini beliau sampaikan wa qauluhu antuzaniya bihalilati jarik, menzinai istri tetangganya, ai bizaujatihi allati tahillu lahu, dengan istri yang halal bagi dia, bagi tetangganya. Wa abbara bitazani li anna ma'nahu tazni biha biridhaha. Bitazani diungkapkan dengan kalimat tazani dalam bahasa Arab antuzani, jadi engkau menzinai. Jadi ada kalimat saling di sini. Diungkapkan dengan kalimat tazani karena maknanya engkau dengan dia ridho. Kenapa? Mungkin istri tetanggamu tadi sudah terfitnah dengan dirimu, atau engkau terfitnah dengan dia, dia pun terfitnah dengan dirimu, kemudian keduanya zina, kemudian saling ridho. Itulah yang diungkapkan dengan kalimat tazani. Keduanya saling menyambut, gayung bersambut. Dan ini tentunya ada proses, ya. Yang seperti itu enggak secara tiba-tiba, proses. Ini sangat, ya, bisa terjadi, terkhusus, ya, kehidupan yang sudah jauh dari tuntunan Islam, hijab sudah ditanggalkan, pergaulan sudah dibebaskan, tidak ada jarak antara laki-laki dengan wanita, yang sudah jauh dari norma-norma agama, orang yang berpegang teguh agama dianggap asing, orang yang tidak mau duduk dengan seorang wanita yang bukan mahramnya dianggap aneh. Ya, jadi sebuah keadaan, sebuah masyarakat itu kalau sudah banyak maksiat, taat itu aneh. Jadi jangan heran kalau kita beramal dengan sunnah dianggap aneh, gak mau duduk dengan wanita dianggap aneh. Wah, ini Islamnya fanatik. Nah, berarti kan itu paling kecilnya. Baik, itu paling kecilnya. Kenapa? Karena kebiasaan masyarakat itu seperti itu, sudah seperti itu. Duduk berdua, istri tetangga dengan suami tetangga, wajar. Saling menggoda, wajar. ya, saling berduaan wajar. Ketika tidak melakukan yang seperti itu, itulah yang enggak wajar. Nah, di saat itu orang yang dianggap enggak wajar karena sebab melakukan agama, karena sebab berpegang teguh dengan agama, ya, bersenang-senanglah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fatuba lil ghuraba, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap asing. Asing bukan karena aneh, tapi asing di tengah-tengah masyarakat yang ahlul ma'asi, dia sendiri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Yang seperti ini bukan sebuah perkara yang aneh, justru kalau engkau enggak mau melakukan seperti itu, kamu aneh. Ya. Bahkan biasa ya, istri tetangga keluar kamar mandi cuma pakai handuk ngobrol dengan suami tetangga, itu suatu hal yang biasa, lumrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan namanya fase, tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Enggak mungkin langsung, itu jarang. Ya. Nanti setan akan menggoda, akan diberikan sebuah apa? Tarikan-tarikan. Akan diberikan sebuah apa, kebiasaan-kebiasaan, ini biasa, kemudian saling tertarik, saling melihat, saling, ya, sebagaimana kisah yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu-lalu, keadaan seorang anak ibadah dengan seorang wanita, kisah yang makruf, ada dua kakak adik memiliki saudara perempuan, kakak adiknya laki-laki, dia punya saudara perempuan, tiga saudara. Nah, kemudian sang raja, atau kisah ini intinya menyeru setiap laki-laki yang di negeri itu untuk maju berjihad. Kemudian mereka bingung, jika kita berdua berangkat jihad, maka hendak dikemanakan adik kita ini sementara dia wanita? Tidak mungkin kita titipkan di sembarang orang. Akhirnya dia pun ingat bahwasanya di belahan sana ada seorang ahlul ibadah yang soleh. Ya, ahlul ibadah yang soleh, dititipkanlah, ya, adik perempuannya ini kepada ahlul ibadah. Pertama kali menolak dia, tidak mau, cari yang lain, cari yang lain saja, karena dia paham bagaimana fitnahnya wanita. Cari yang lain, cari yang lain, tapi dipaksa, dimohon dengan sangat. Akhirnya, ya, dia pun mau menerima dengan syarat, ya, bahwasanya dia tinggal di apa, kamar yang paling bawah. Berjalanlah tahun demi tahun, ya, dia di bawah sang wanita ini, ahli badannya di atas, kasih makanan pergi, kasih makanan pergi, seperti itu. Setan masuk, kamu ini terlalu kasar sama wanita. Mbok, ya paling enggak kamu datang ketok pintu, bicara, makanan sudah siap, kamu tinggal. Ya kan seperti itu, bisikan-bisikan. Wah, kalau saya kayak gini terlalu keras ini, Mas, saya tak masuk. Tok-tok pintu, tok-tok, makanan sudah siap. Itu saja, naik lagi. Berapa tahun bersalah itu. Kemudian setan berbisik lagi, setahap demi setahap, fase. Kamu terlalu kaku, kamu ini orang soleh, mbok, ya diketok pintu, biar dia buka pintu dulu. Ya, kemudian kamu persilahkan, itu kan lebih sopan. Ketok pintu, ya, persilahkan, makam sudah siap. Dia melihat, sudah setahun senang lama. Mbok, ya duduk dulu sama dia, ngobrollah sejenak, kan lebih enak, ngobrollah dia. Bertahun-tahun itu, bukan sehari dua hari, enggak kerasa sudah masuk ke situ. Akhirnya mbok, ya, lebih inilah bahasanya, lebih akrab. Kamu duduknya jangan jauh-jauh. Kalau tadi masih jauh-jauh duduknya, mbok, ya, kamu dekati. Ya, akhirnya dekat dan dekat sampai terjadi sebuah persinahan. Tidak cukup sampai di situ. Setelah kelihatan gunting, dibunuh anak perempuan ini. Kenapa? Takut ketahuan. Berarti kan. Jadi setan ketika menjatuhkan seorang hamba kepada sebuah kemaksiatan, enggak cukup sampai sini. Ya, kenapa? Karena as-sayyi'at lahu akhawat. Kejelekan itu punya saudara-saudara. Kalau kita sudah masuk pada satu kejelekan, pasti akan masuk kepada saudara yang kedua. Terus. Itu pasti. Demikian juga hasanat, kebaikan. Kalau kita sudah masuk pada satu kebaikan, pasti kita akan ditunjukkan kepada kebaikan yang berikutnya. Ini mesti. Orang yang sholat berjamaah paling tidaknya dzikirnya. Paling tidaknya ya, dia duduk sejenak, dia dzikir walaupun Allahu Akbar, walaupun astagfirullah, walaupun dia merenung sejenak. Apa? Kebaikan-kebaikan akan menunjukkan pada kebaikan yang berikutnya. Demikian juga apa? Akibat perzinahan. Jadi khutuwah, proses. Wa fihi fakhishatuz zina wa ifsadul mar'ati 'ala zawjiha. Dan di dalamnya pula kerusakan zina dan merusak wanita atas suaminya. Tukang fitnah. Kalau sekarang hal ini sudah menjadi hal yang biasa, ya, bergonta-ganti pasangan. Istrinya ini terfitnah dengan suaminya fulan. Baik. Suaminya tergoda dengan teman perempuannya. Banyak. Kenapa? Yang seperti itu karena wasilah untuk masuk sudah terbuka. Coba kalau wanita itu berhijab, paling tidaknya hijabnya ini akan melindungi dia. Contohnya hijab yang syar'i. Orang yang memakai hijab yang syar'i dengan orang yang cuma pakai hijab-hijaban itu beda. Ya. Pengaruh hijab pada hatinya pun beda. Ya. Sehingga wajar kalau orang yang hanya cuma pakai hijab-hijaban itu kalau disuruh pakai ini hijab yang benar, wah ini hijab apa ini? Enggak siap dia. Hatinya belum sampai ke situ. Jadi cuma palsu saja hijabnya itu, sekedar model. Jadi enggak sepenuh hati dia itu berhijab itu enggak sepenuh hati. Kenapa? Ketika diberikan hijab yang betul-betul hijab, dia berontak. Saya pengen pakai hijab cuma enggak mau seperti ini. Berarti kan setengah. Ya, setengah baik, setengah jelek. Ya. Ada sedikit titik untuk pengen baik, tetapi titik-titik untuk kejelekan masih banyak. Padahal kalau setengah-setengah itu ujung-ujungnya merusak. Iya benar. Setengah dokter itu merusak badan. Jadi kalau antum mungkin punya setengah-setengah bisa ngobatin, tapi setengah-setengah bisa enggak akhirnya nebak-nebak rusak badan orang. Ya. Nusfulughah setengah-setengah bahasa ngerusak bahasa. Setengah Sunda, setengah Jawa, setengah Indonesia. Indonesia enggak lancar, Sunda enggak lancar, dia Jawa, rusak bahasanya. Ya. Itu kalau setengah-setengah. Jadi kalau kita sudah qabul, sudah betul-betul pengin ya mengambil hidayah ini, jangan sampai hati kita apa? Raib wasyak, jangan bimbang dan ragu, jangan setengah-setengah. Ya, udkhulu fis silmi kaffah, kata Allah. Masuklah dalam Islam ini kaffah sempurna. Nah, wasti'malu qalbiha ila ghairihi. Demikian juga dosa orang ini, di samping dia merusak perempuan pada suaminya, dia juga merusak hati seorang wanita tertuju kepada selain suaminya. Wanita lemah. Ya, wanita itu lemah. Wa kullu dhalika fahishatun 'azimah, semua itu kerusakan yang besar. Ini kita masih bahas tentang apa? Tentang seputar hak kita kepada tetangga kita. Wa qaumuha halilatul jar a'dham li'anna al-jar yatawaqqa min jarihi adab anhu, padahal keberadaan istri dari tetangga itu kedudukannya lebih besar. Kenapa? Karena sebenarnya tetangga itu adalah seorang saudara yang sepantasnya justru harus kita lindungi. Ya, kalau kita cinta pada tetangga kita, apa wujud cinta kita? Kita lindungi. Maka ada sebuah istilah dalam bahasa Arab, man habba dabba. Orang itu kalau cinta melindungi. Man habba dabba. Wa an harimihi, demikian juga menjaga istrinya. Wa ya'man dawa'iqahu, dan terlindungi dari kejelekan-kejelekan dia. Wa yarkanu ilaihi, dan merasa tenteram dengan dia. Itu harusnya tetangga. Wa qad amara Allah Ta'ala bi ri'ayati haqqihi wal ihsana ilaihi, fa idza qabala hadza bi zina bi imra'atihi wa ifsadiha alaihi ma'a tamakkunihi minha ala wajhin la yatamakkanu minhu ghairuhu kana ghayatan minal qubhi wal hadid, dalilun an a'zamal ma'asi asyirku thumma al qatlu bi ghairi haqqin wa alaihi nass al syafi'i thumma tahtalifu al kaba'ir bi ikhtilafi mafasidiha an nasyi'a anha. Ini kalam beliau, bahwasanya tetangga itu punya hak terhadap tetangga yang lain. Di antara hak-haknya adalah menjaga, melindungi, dan membela mereka. Bukan malah kesempatan dekatnya kita dengan tetangga kita untuk merusak mereka. Kenapa? Kalau tetangga dengan tetangga itu dekat. Berbeda kalau bukan tetangga, jauh. Jangan sampai kedekatan dengan tetangga itu dijadikan sebagai wasilah untuk berbuat jelek kepada mereka. Nah, itu intinya dari pembahasan adab-adab bertetangga. Alhamdulillah. Cukup insyaallah. Satu ada satu hadis insyaallah. Kalau mau dihafal, mau setoran, kita bikin namanya ada setoran hadis. Hadis pendek-pendek. Hadis 100 pendek-pendek sekali untuk bekal. Ya barangkali kan kita tidak tahu yang namanya bergamis dan berjenggot itu kan sosoknya pasti bisa soleh, bisa imam, bisa khutbah, ya kan, bisa nasihati. Kalau kita memberikan nasihat ada sedikit hadis, walaupun terjemahannya enggak sama dengan hadisnya, orang itu percaya. Wah, dia bawakan hadis inna wa amalu biniyah, padahal yang dinasihati masalah ikhlas. Enggak nyambung, tapi orang itu kan percaya dulu. Ini bahasa Arab, padahal Arabnya sama terjemahnya nggak nyambung, jangka sembuh. Ya, tapi namanya manusia kan, masya Allah, ini yang Pak Jimbat itu zen, ngomong aja pakai bahasa Arab, naam naam, cuma naam naam terus, naam sama la, dijuluki Ustaz Naam, Ustaz Naam, ya ngomong pasti naamnya seribu, ngomong baru sekecap naam lagi, sekecap naam lagi, sampai bilang Ustaz Naam. Nah, baik, apa enggak habis? Ambil. Dan tadi ada pertanyaan. Cuacanya sudah terang, ambil. Kalau cukup kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakatuh. Assalamualaikum.